Barang mah yang berada dalam kaunter kedai mah dikenakan zakat. Ya, dikenakan zakat perniagaan. Masuk di dalam barang perniagaan. Dalam haul yang sama. Zakat perniagaan ni guanim. Iaitu apa yang kita niagakan. Bila cukup haul, apa barang yang ada sama kita, duit yang ada dalam pusingan penjualan, yang telah kita beli rumah dan sebagainya, tidak diambil kira. Kalau beli dah timur Cina, belikan dah, tak ambil kira. Maka ambil kira-kira, adalah 60 ribu, 70 ribu perniagaan kita. Nak barang-barang kita dengan duit yang ada di dalam dalam kaunter, 60 ribu kali-kali-kali, kenalah keluar zakat 2.5%. Faham? Tiap 1,000, RM25. Amba 3 tahun dah tak bayar zakat. Kira guana kau? Tak kira anguh. Kena kira bayar juga. Nah, tak ada anguh gitu. Jadi kiralah kodoh-kodoh yang kita rasa lebih daripada hak sepatutnya. Jadi bila lebih menjadi sedekah, hak cukup itu menjadi zakat.